Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Silakan, ada yang mau store hafalan atau barang-barang aja biar menyingkat waktu, ah? Hafalannya di store sama-sama. Siap. Dari babu nawasikh. Silakan. Babu bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babun nawasikh. Silakan. Babul awamil wahia terus kana wa akhwatuha, ya, pelan aja, fa amma kana wa akhwatuha gitu. Wahia wa ma zala nahu wa asbaha wa yusbihu wa asbih kana zaidun qa'iman وما أشبه ذلك. وهي وليت عمرا شاف وما أشبه ذلك. ومعنى إن ولكن وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي. Ya. PR-nya apa kemarin? Buat jumlah dari apa? Kana atau inna? Oh ya, kananya dulu. Kana dan akhwatnya dari Al-Quran 5 kalau tidak salah, ya. Nah, silakan yang sudah dapat contoh kana dan akhwatnya dari Al-Quran. Pardon. Ya, ya, boleh kana atau teman-temannya. Laisa walisa dzakaru kal unsa. Sok. Ya, kana nasu ummatan wahidah. Mana isimnya kanaknya? Mana khabarnya? Ummatan. Ahsant. Gus. Ya, kana an-nasu ummatan wahidatan. Wahidah sifat dari apa? Ummatan. Ya. Anur. Ya, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Yakun bentukan mudhari'. Ya. Kalau bisa lengkap, ada yang fi'il amrnya bentuknya. Mana isimnya yakun? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth, ha? An-nasu, mana khabarnya? Ya, bentuknya jarun wa majrur kal farash, itu pada mahalnya nasab. Khabarnya apa? Yakunu kal farashil mabthuth. Terus ya. Ya, kunu qiradatan khasiin. Kunu qiradatan khasiin. Itu fil amr dari kana, ya, kunu kun untuk jamak kunu. Mana isimnya? Ya, dhamir wawu. Ya, kemudian mana khabarnya? Qiradatan, ya, kunu qiradatan. Masih yang lain? Zuar. Ya, wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ini tentang pembagian waris, ya. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ya. Mana di sini isimnya kana? Wahidatan mansub. Isimnya kana harus marfu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya kan? Kembali ke mana? Kanat. Wa in kanat wahidah. Ya, al-bint bisa gitu, ya. apabila anak perempuannya satu, ya. Jadi isimnya dhamir apa? Mustatir fihi jawazan takdirnya apa? Hiya. Makanya kananya dikasih tak kanat. Adapun wahidatan mansub dia khabarnya. Jadi kalau anak perempuannya wahidatan satu orang saja, falahan nisaf, maka catatnya berapa? Setengah, ya kan? Ah, Zuhar, Zuhrah dapat. Wa kana rabbuka qadira. Selain kana ada yang dapat? Ada laisa, asbaha. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin, wala yazaluna mukhtalifin. Di sini zala. Iya, bentukan mudhari yazalun. Yazalu, iya. Dan dia didahului oleh penafian la, ya. Wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia berpecah. Iya. Mana di sini isimnya yazal? Wala yazaluna mukhtalifin, mana isimnya yazalun? Wawu, dhamir wawu. Mana khabarnya? Mukhtalifin. Mukhtalifin dalam sharaf itu kenapa? Hah? Mukhtalifin bentuknya apa? Isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau apa? Mukhtalifin isim fa'il. Ikhtalafa, yakhtalifu. Orangnya mukhtalif. Dijamakan mukhtalifun. Dinasabkan mukhtalifin. Nah itu. Masih ada yang lain? Ya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla. Isimnya mana? Wajhuhu. Khabarnya mana? Muswaddan dari iswadda, iswaddu, ya, menghitam. Apa lagi? Apa? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Mana isimnya? Al birru. Mana khabarnya? Masdar muawwal ri an tuwallu. Ya. Apa takdirnya, siapa yang bisa menakdirkan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum an masariyah dengan fil mudhari pada mahalnya nasab khabarnya laisa. Ya, apa takdirnya an tuwallu? Laisal birru tawalli, ya. Tawalla, ya tawalla, tawalli, tawalli wujuhikum gitu. Tawalliya wujuhikum, tawalliya wujuhikum. Kemudian sekarang masuk ke apa? PR tentang inna, ya. Apa? Bikin kalimat saja. Ya, silakan satu-satu masing-masing di irob. Hah, beda-beda, ya. Inna dan akhwatnya kan? Ada yang inna, ada yang lain gitu. Silakan. Ah. Jadi, ya. Innal islama dinus salamah. Sesungguhnya Islam adalah agama keselamatan. Coba di irob inna. Mana anunya? Speaker. Biar masuk ini kurang seru nanti. Iya, kalau bisa pakai speaker luar. Iya, silakan. Inna harfu ya. Iya. Ya. Ya. Ya, wa mudhaf. Assalama. Ya. San, ayo padon. Pilih yang beda contohnya. Kelaita atau ya, sok. Inna inna umara adilun. Ya, ada yang lebih tinggi daripada adil, adlun. Ya, boleh adilun. Adlun lebih tinggi penyifatannya. Ya, enggak apa-apa adilun. Silakan diirab. Inna umara adilun. Harfu taukidin wa nasbin. Wa nasbin kan menasabkan. Terus tarfa'ul isma tansibul khabar. Terus umara ismu inna man mansub ala ala akhirih. Terus adilun khabar inna mar, ya, alamatu raf'i ala akhirih. Ya antum berupaya nanti bikin contoh yang rafa'nya dengan waw, ada yang dengan alif, la sujud yang ini gitu. Bikin variasi. Biar enggak istilahnya terpaku pada tanda asal dari i'rab dhamma, fathah, kasrah. Jadi diamalkan yang sudah dipelajari ya, Pak Nur. Ya, qawma hamidun lakinna zaidan apa jalisun. Coba di'rab. Fi'lun madin mabnin al fathi. Kemudian hamidun fa'il mar dhammah dhahira ala akhirih. Lakinna harf harfu istidrakin harfu istidrakin wa nas wa nasbin gitu ya. Harfu istidrakin wa nasbin. Kalau melengkap min akhwati inna gitu kan. Min akhwati inna termasuk temannya apa? Inna apa malah disebutkan? Tarf tansibul isma, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus lakinna apa setelahnya itu? Setelah ya. Zaidan ismu inna mansubun wa ya al fathah dhahira ala akhirih. Terus jalisun khabaru lakinna tanpa tanwinnya khabaru lakinna mudhaf mudhaf ilaih khabarnya lakinna ya. Terus apa kalau khabarnya lakinna hukumnya mar marfu alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Terus ya setelahnya ya bebas ya ya syukur-syukur yang belum dicontoh semua. Inna sudah tadi, lakinna sudah, kalau mau diulang ya minimal dua kali lah, jangan tiga. Nah kan banyak di sana inna dan akhwatnya ya ka'anna ka'anna al-jahla untuk apa apa maksudnya zolamun ya. Ka'annal jahla zolamun. Ka'annal jahla zolamun. Asal susunannya innal jahla gitu kan. Ka'zolamin ya. Sesungguhnya kebodohan itu seperti apa? Kegelapan. Zolam. Kegelapan zolam ya. Ya Rabnya bagaimana? Ya ditambahkan lagi sih. Ka'anna itu taukidin juga. Ada taukidnya karena harf apa? Nasbin wa ya, nah taukid juga ada anaknya sih. Aslinya nih ka'anna al-jahla zalamun innal jahla ka gitu. Innal jahla ka zalamin. Terus ya. Ya. Ya. Silakan yang lain setelahnya. Apa? Ya, laital farasa yasihu maksudnya apa? Duhai kiranya kuda itu sehat. Jadi antum mendapati kudanya habis tertabrak mobil gitu. Antum berharap hidup lagi nih kuda saya ini yang saya sukai. Iya. Laital farasa apa? Yasihu berarti harapannya kecil ya gitu. Ada harapan gitu. Coba di Arab laita harfu tamanin wa nasbin min akhwati inna tarfa tansibul isma wa tarfa al khabar. Biasa kan gitu, enggak sulit kok ya. Terus al farasa laita ya yasihu jangan langsung antum kan bentuknya fiil ya. Iya kan, yasihu di sini khabarnya bentuknya fiil. Antum ya rob dulu, yasihu fiilun mudhari gitu kan. Marfu litajarrudihi karena kosong minan nasibi wal jazim. Wa alamatu nasbihi apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Wa fa'iluhu la fa'ilnya apa yasihu? Shahha yasihu. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa kembali kepada al-faras. Nah, al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah, yasihu itu jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari dengan fa'il yang mustatir. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahali apa? fi mahali raf'in khabar laita gitu. Jadi silakan antum kasih khabar bentuknya mufrad seperti laisa laital farasa sahihun gitu kan, atau misalkan dengan tadi fi'il laital farasa yasihu, atau dengan jar majrur laita al farasa misalkan apa indi, atau apa pakai dzaraf fi suqi. Iya silakan ya. Terus inna hadhihi tadhkirah, inna hadhihi tadhkirah, coba di i'rab inna harfu taukid wa nasbin. Terus tarfa'ul isma tansibul ya tansibul isma tarfa'ul khabar. Terus hadhihi dhamir min, bukan dhamir, hadhihi ismu isyarah ism isyarah iya ismu isyaratin mabniyun, semua ism isyarah itu mabni, mabni ala ala madha ya alal ya hadhihi apa mabni dari siapa itu ha itu yang gimana hadhihi kasrah ya mabni alal kasri fi mahali nasbin ya ismu inna. Terus tadhkiratun khabar inna mansub wa alamatu nasbihi ya tamin dhahir ala fa bisa PR-nya innan inna khadijata nama orang jangan kasih al ya. Inna khadijat jamilatun oh jamilatun muaddabatun nanti imraatun kasih itu ya jamilatun muaddabatun. Ini sesepuhnya bikin contohnya mengalahkan anak muda ya. Inna Khadijata imra'atun gitu kan Pak. Jamilatun muaddabatun. Iya. Muaddabatun. Masyaallah. Masyaallah. Ya Rabbi gimana Pak? Inna wa nas harfu taukidin wa nasbin. Wa nasbin. Dua namanya harfu taukidin wa nasbin. Karena dia untuk menaukid dan menasobkan. Ya terus Khadijata apa? Oh iya betul. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus Khadijata ismu inna. Ya ismun ismu inna, isimnya inna. Mudhaf ilaihi ismu ismu inna. Ismu inna mansubun. Iya. Al fathatu dhahiratu ala akhirih. Ala akhirih. Imra'atun imra'atunnya dulu oh, enggak usah jamilatun langsung enggak apa-apa sudah ya sudah jamilatun khabar inna ya marfu nah ya akhirih ya muaddabatun khabar tsani waduh hebat ini pak khabar tsani ya ala akhir jadi khabarnya ada dua di sini. Ya betul. Insya Allah sisanya betul semua kan ya. Contoh-contohnya ya. Ya. Atau aksannya nanti untuk berikutnya tuh ada yang ditulis juga biar belajar nulis ya. Tulis gitu. Ya. Biar belajar nulis. Atau sudah ditulis di situ. Nanti kita cek periksa nggak apa-apa lah. Di akhir daras ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan apa ini sekarang? Oh, bonantu ya. Sudah kita ambil berarti dua macam apa? Dari nawasikh. Yang pertama apa? Kana dan akhwatnya. Kana dan akhwatnya semuanya adalah apa? Af'al, fi'il. Amalannya apa? Merafakan isim dan menasabkan khobar. Isimnya aslinya tadinya apa? Mubtada. Kemudian apa? Khobarnya karena aslinya apa sebelumnya? Sebagai khobar mubtada. Kemudian inna dan akhwatnya semuanya adalah apa? Huruf-huruf. Apa malanya? Menasabkan isim dan merafakan ya khobar. Ya. Sekarang kita masuk ke macam nasikh Yang ketiga, sama juga masuknya kepada apa yang aslinya mubtada khobar. Thalithan dhanna wa akhwatuha. Yang ketiga, dhanna dan akhwatnya. Wa akho, ya bukan wa akhwat. Wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma dhanantu wa akhwatuha, adapun dhanantu dan teman-temannya, lihat amalannya, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Sungguhnya dhanantu dan teman-temannya ini menasabkan mubtada dan khabar. Lihat contohnya dhanantu, berarti syaratnya agar dhanna dan teman-temannya itu sudah mengambil fa'ilnya, iya kan? Dhanantu kan fa'ilnya itu. Aslinya dhanna dengan ta, dhamir ta. Jadi dhanantu, nunnya dhanna dipecah. Dhanana, iya kan? Kemudian sama dengan ta, dhanantu, dhananti, dhanantum, dhanan, ya dan seterusnya. Jadi syaratnya dhanantu ini apa? Menasabkan mubtada dan khabar, dia sudah mengambil apa? Fa'ilnya dulu. Iya. Fa'ilnya silahkan bentuknya dhamir, dhanantu, dhananta, dhananti. Boleh juga isim apa? Dhahir, dhanna Muhammadun gitu kan. Zaidan aliman. Ya, silahkan. Iya. Enggak mesti apa? Fa'ilnya dhamir. Fa inna tansibul mubtada'a wal khabara, sesungguhnya dhanantu ini dan teman-temannya menasabkan mubtada dan juga menasabkan khabar. Ala annahuma maf'ulani lahuma. Ala annahuma maf'ulani laha. Atas dasar keduanya mubtada dan khabar ini sebagai dua maf'ulnya. Ya. Tadinya Muhammadun alimun. Muhammadun alimun. Ini mubtada khabar, iya kan? Mana mubtadanya? Muhammadun alimun. Hah? Muhammad. Mana khabarnya? Alimun. Ketika dimasuki dhanantu, jadi dhanantu Muhammadan aliman. Yang tadinya marfu, mubtada khobar, menjadi mansub. Sebagai apa? Dua mafulnya dhanna. Jadi dhanna dan teman-temannya adalah diantara fi'il yang membutuhkan dua maful bih sekaligus. Jadi fi'il itu karakternya beda-beda. Ada yang dia lazim, enggak butuh apa? Hah? Maful, seperti qoma Muhammadun, jalasa Zaidun. Ada yang butuh hanya kepada satu maf'ul saja, seperti dharabtu zaidan, ra'aitu, misalkan amran. Ada yang dia butuh kepada dua maf'ul, ya, yang mana dua maf'ulnya itu aslinya mubtada khobar. Ada juga di sana ada fi'il yang lain butuh dua maf'ul, tapi aslinya bukan mubtada khobar gitu. Ya, ada di sana lagi fi'il-fi'il yang dia butuh kepada tiga maf'ul gitu. Macam-macam ya karakternya fi'il. Wahia dan dia, dhanna dan akhwatnya adalah yang pertama dhanantu. Ya, aku menduga, adzan, dugaan. Iya. Dugaan kuat, ya. Jadi sisi kebenarannya lebih berat daripada sisi kelemahannya. Iya. Wa hasibtu semakna dengan dhanantu, wa khiltu juga sama, demikian pula za'amtu. Iya. Ini fi'il-fi'il ini dhanna, ya. Hasiba khiltu dari khala, ya khala, khala, ya khalu, khiltu. Za'amtu ini disebutkan apa? Afal apa? Afal? Ya afaludhon gitu, fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna dugaan, ya. Dan itu termasuk afalul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati, ya kan? Menduga, mengira, ya kan? Kemudian yang berikutnya, ra'aitu, aku melihat. Wa'alimtu, ingat ya, ra'aitu di sini aku melihat, bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan hati. Iya. Kalau ra'aitu ya dengan makna tadi melihat dengan mata kepala itu butuh satu maful saja. Contohnya ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Iya. Tapi kalau ini ru'yah qalbiyah, penglihatan yang kaitannya dengan hati. Contohnya ya, ra'aitu Zaidan ya mujtahidan, aku melihat Zaid adalah seorang yang mujtahidan, sungguh-sungguh, ya, dengan hati gitu. Ya masuk di dalamnya ru'yah hulmiyah, penglihatan dengan mimpi juga masuk di dalamnya. Ya menasabkan dua maf'ul seperti ucapannya Nabi Yusuf apa? Inni ra'aitu 11 kawkaba, ra'aituhum li sajidin, ra'aituhum li sajidin, ra'aituhum maf'ul yang pertama, sajidin maf'ul yang kedua. Wa alimtu, aku mengetahui. Wa wajadtu, aku mendapati. Wa takhadtu, aku mengambil, menjadikan. Wa ja'altu, aku menjadikan. Wa sami'tu, dan aku mendengar. Iya. Ini disebut dengan af'alul yaqin, fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada keyakinan. Iya. Dan dia juga sama af'alul qulub, perbuatan hati juga. Kecuali satu di sini, sami'tu. Ini nanti ada kritikan ya. Di mana di sini al-musannif Ibnu Ajurum memasukkan sami'a kepada teman-temannya dhanna, padahal sami'a itu yang benar dia hanya butuh satu maf'ul bih. Hanya butuh satu maf'ul bih. Iya. Itu kan bukan apa af'alul qulub ya. Sami'tu, saya mendengar kan. Af'alul jawarih kan. Perbuatannya anggota tubuh, telinga. Iya. Taqulu, kamu katakan dhanantu Zaidan muntaliqa. Aku menduga, aku menyangka, aku menduga kuat Zaid muntaliqa, telah berangkat. I'rabnya bagaimana? I'rabnya antum mengatakan dhanantu apa? Fi'lun wa fa'il. Gitu, fi'lun wa fa'il. Karena nempel fi'il dengan fa'ilnya, kita katakan dulu apa? Dhanantu fi'lun wa fa'ilun. Dhanna apa? Fi'lun madin apa? Nasikh. Iya. Apa? Tansibu al-mubtada wal-khabar ala annahuma maf'ulaini lahu, ya, atas dasar keduanya sebagai maf'ulnya. Kalau mau ringkas juga enggak apa-apa, dhanantu dhanna fi'lun madhi nasikh tansibu al-mubtada wal-khabar, cukup ya. Wa huwa mabni, dan dia mabni ala as-sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Jadi perhatikan kaidahnya, kalau ada fi'lun madhin bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik, ta, ti, tu, na, itu mesti dia disukun. Dharabtu, dharabta, dharabna, dhahabtu, dhahabti, dhahabta, dhahabna. Atta, tanya bagaimana? Jangan tu ya, pakai atta ungkapannya. Atta dhamir mutasil mabni ala dham fi mahali rafin fa fa'il zaidan maf'ulun bih awal, gitu ya. Li dhanna, zaidan maf'ul bih yang pertama bagi dhanna mansub wa alamatu nasbi apa? Fathah dhoiru ala akhiri muntolikun maf'ul bih tha'nin. Nih mansub juga ya, wa'ala matunasbid apa? Fathah ya, dhoiru ala akhirihi. Gitu ya. Sebelum masukkan dhonantu, itu bentuknya mubtada khabar zaidun muntolikun gitu. Wakhiltu amran syakhisan, aku menyangka, aku menduga kuat amr ya syakhisan, pergi ya. Atau datang, kalau enggak salah ini memiliki dua makna ya. Datang dan juga pergi ya. Dilihat ya qorinahnya. Wa ma asbaha dzalik, i'rabnya sama dan yang semisal itu. Baik, kita baca penjelasannya. Ya. Dari syarih hadahullah. Asy-syarhu dzakara al-musannif rahimahullah an-naw' ats-tsalitsa min an-nawasikh. Asy-syarh al-musannif menyebutkan macam yang ketiga dari nawasikh. Ya, dari nawasikh. Nawasikh dari mubtada dan khabar ya. Wa hiya itu dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa 'alima wa wajada wa takhadha wa ja'ala. Iya. Amaluha, amalannya dhanna dan teman-temannya adalah tansibul isma wal khabar. Menasabkan isim dan khabar. Ala annahuma, atas dasar keduanya sebagai maf'ulani lah, maf'ulani lah, sebagai dua maf'ulnya. Misalnya contohnya dhanantu Zaidan muntaliqa. Dhanantu Zaidan muntaliqa. Ya. Jelas ini ya. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya i'rabuha dhanantu fi'lun madhin nasikh. Wa ta ini sini singkat ya. Wa ta dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Zaidan maf'ulun bi awal mansub, muntaliqan maf'ul bi tsanin mansub. Ini ringkas ya. Wa dhanna wa akhwatuha 'ala thalathati anwa'. Dhanna dan teman-temannya itu ada tiga macam. Yang pertama af'alin ya. Af'alin, ini af'alin dibaca af'alin badal ya. Tadi apa? Thalatha itu, tiga macam. Boleh juga dibaca af'alun. Ya, kalau af'alun sebagai khobar mubtada'nya mahdhuf. Yani hunna ya, af'alun ya. Atau hiya ya. Af'alin tufidu adh-dhanna. Macam yang pertama dari dhanna dan akhwatnya adalah fi'il-fi'il yang tufidu adh-dhon, yang memberikan makna adh-dhon, dugaan ya, dugaan kuat biasanya. Wahia yaitu ya, karena dugaan itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau sisi kebenarannya di atas 50, ya ban. Ya. Kalau misalkan 50-50 antara sisi kebenaran dan ketidakbenaran, namanya apa itu? Syak, ragu. Ya, kalau ternyata sisi apa? Ketidakbenarannya lebih besar daripada kebenarannya, namanya apa itu? Hah? Waham, ya. Ya. Waham, ya. Yaitu apa? Wahia dhanna. Yang pertama dhanna, hasiba, khala, dan za'ama. Ya. Lihat dhanna, contohnya. Dhanantul fajra qariban. Aku menyangka fajar telah dekat. Atau qariban, sudah dekat. Ya. Sebentar lagi fajar. Gitu. Kemudian hasiba. Ya, tadinya sebelum dimasukin dhanna, ya bentukan mudhari khabar. Al-fajru qaribun. Gitu ya. Wahasiba, hasibtul amala syaqan. Aku menyangka, menduga bahwasanya pekerjaan ini berat, syaqqan, memberatkan. Syaqqa yasyuqqu, isim fa'ilnya syaqqan. Kayak dhalla yadhillu dhallan gitu ya. Syaqqa yasyuqqu syaqqan ditasdid ya. Khala, khala nahu khiltu asyjarata muthmiratan. Aku menduga kuat bahwasanya pohon ini muthmirah, sedang berbuah. Za'ama, za'amtu safara sahla. Aku menduga bahwasanya as-safar itu mudah. Safar ini mudah. Nah itu yang pertama, macam yang pertama apa? Fiil-fiil yang menunjukkan mana apa? Dhon, dugaan kuat. Yang kedua, af'alin tufidu al-yaqin, fiil-fiil yang menunjukkan makna keyakinan, keyakinan. Yaitu yang pertama ra'a, yang kedua alima, dan yang ketiga wajada. Iya. Contoh ra'a, ra'aitul haqqo muntasyara, aku melihat bahwasanya kebenaran itu apa akan menang, muntasyiro, ditolong, menang. Iya. Ini kan bukan penglihatan mata kepala kita, bukan. Iya kan? Kalau yang dimaksud dengan ro'a, ru'ya itu basoriya. Iya. Pandangan mata ya butuhnya satu maf'ul saja. Ro'a itu Zaidan fisuk, aku melihat Zaid di pasar. Ini mah satu maf'ul. Ini ro'a qalbiyah, ru'ya qalbiyah. Ya, penglihatan yang kaitan dengan hati. Ini butuh dua maf'ul. Contoh ra'aitul haqqo muntasyiro, aku melihat bahwasanya kebenaran akan menang gitu kan. Alima, alimtu sidqa munjian, ini munajian sih. Bisa juga munajian, jadi najja yunajji ya. Aku meyakini atau mengetahui bahwasanya kebenaran itu menyelamatkan. Apa? Bahwasanya kejujuran itu apa? Menyelamatkan. Alimtu sidqa munajjia. Aku meyakini bahwasanya kejujuran apa? Menyelamatkan. Wajada wa wajadtu salaha sirran najahi. Aku mendapati bahwasanya as-salah, kesolehan adalah rahasia kesuksesan. Dalam Al-Qur'an juga ada kan, wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Nah itu, insyaallah enggak sulit, ya. Untuk khala ini kita mundur sejenak, khala itu atau sebelumnya dhanna ya. Dhanna mudhorinya apa? Ya dhannu. Ya, hasiba yahsibu, bisa yahsabu. Ya, ada dua sisi. Khala ya khalu, perhatikan. Ini untuk yang ana mau tanbih. Khala ya khalu. Kalau secara kias ketika fa'ilnya ana, bagaimana fil mudhari? Khala ya khalu. Kalau ana ha khalu, tapi yang fasih justru ikhalu di kasrah. Ya, dari sananya. Untuk khala ini kalau ikhalu, aku menyangka Zaidan musa apa? Zaidan muntaliqa misalkan. Ikhalu kalau untuk fa'ilnya ana itu di kasrah yang paling banyak digunakan. Ikhalu bukan apa? Akhalu dengan fathah, bukan. Antum banyak baca nanti antum akan dapat itu, ya. Kemudian macam yang ketiga dari dhanna dan akhwaj adalah af'alin tufidu at-tahwila wa tashir. Iya. Fiil-fiil yang faedahnya untuk menunjukkan tahwil. Apa tahwil? Perpindahan, watasir, dan perubahan. Ya, yaitu ittakhadha dan ja'ala. Sudah kita lewatkan juga ya. Kadang menunjukkan perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya. Kadang menunjukkan apa? Hah? Keadaan, perubahan keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wattakhadallahu Ibrahim apa? khalila, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Ini perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil, sebelumnya bukan, kemudian Allah jadikan khalil, kekasihnya. Ya. Dalam ja'ala juga ya. Ya. Nanti ada dalam Al-Quran juga. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrik menjadikan para malaikat yang mereka malaikat adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah, sebagai inatha, anak-anak perempuan. Nah itu. Tahwil, perpindahan, tafsir, perubahan, perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seperti tadi kan ittakhadtu, misalkan Zaidan shodiqa, aku menjadikan Zaid sebagai teman. Ba'dan kana, misalkan setelah sebelumnya Zaid ini apa? Aduan li, musuh saya. Ya. Ittakhadtu al-amina sahiba, aku menjadikan orang yang terpercaya sebagai teman. Ya, ittakhadtu al-amina sahiba. Ya Rabbi, sama ya, ittakhadtu fi'lun wa fa'il. Dai al-amina maful bih awal, sahiban maful bih tsani juda. Kemudian ja'ala, ja'altu al-khashaba baban, aku menjadikan al-khashab, kayu itu, sebagai apa? Pintu. Di sini ada tafsir perubahan dari yang tadinya kayu menjadi apa? Pintu. Ja'altul khashaba baban. Iya. Jadi untuk tahwilnya bagus nih. Dengan contoh yang pertama ittakhadtul amina sahiban. Untuk tafsirnya contoh yang kedua itu ja'altul khashaba baban. Ya meskipun bisa kedua-duanya ya. Ya ja'ala juga bisa untuk menunjukkan tadi tahwil ya. Wa'adda ibnu ajurrum, lihat di sini ada tanbih ya. Wa'adda ibnu ajurrum min hadhil afal an-nasibati lil mubtada wal khabari sami'tu. Ya, ibnu ajurrum menggolongkan dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar, di antaranya sami'tu. Ini maf'ul bih dari 'adda. Ya. Kenapa kok al-musannif ibnu ajurrum menggolongkan sami'a ya termasuk fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar? Taba'an li ba'di an-nahwiyyin, karena beliau ngikut pendapat sebagian ahli nahwu. Iya. Contohnya katanya sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu Zaidan yaqulu. Iya. Wa huwa ra'yun dha'if, tapi ini pendapat yang lemah. Sehingga yang rajih sami'a ini hanya butuh pada satu maf'ul. Wal mu'tamadu, dan yang dijadikan sandaran indal jumhuri, di sisi jumhur mayoritas ahli nahwu, adalah anna jami'a af'alil hawasi, lihat bahwasanya semua ya perbuatan-perbuatan hawas, indra, ada berapa indra itu? 5. Apa saja? Penglihatan, pendengaran, penciuman, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, kemudian sentuhan, lames, 5 ya. Ya. Katanya menurut jumhur af'alil hawas, perbuatan-perbuatan indra yang 5, yaitu yang pertama sami'a, perbuatan apa ini? Pendengaran. Dzaqa, mencicipi. Ya. Dzaqa, mencicipi ya. Apa perasaan ini kan? Ya, kemudian absara, melihat, pandangan. Lamisa, menyentuh, sentuhan. Syamma, mencium dengan hidung. Ya. La tata'adda, tidaklah fi'il-fi'il dari panca indra ini kecuali ya tata'adda muta'addinya kepada maf'ulin wahid, satu maf'ul saja. Sudah. Ya, seperti kan sami'a, sami'tu Muhammadan, misalkan yaqra'ul Qur'an. Dzaqa, misalkan dzaqa Muhammadun at'ama, zai Muhammad mencicipi makanan. Absara, absartu, aku melihat, misalkan al-qamara, bulan. Lamisa, menyentuh. Lamistu, aku menyentuh, misalkan ya ada Zaidin, tangan Zaid, dan seterusnya. Hai itu. Jadi bagaimana nanti dalam contoh tadi sami'tu Zaidan yaqul? Yaqulnya i'rabnya sebagai apa? Ya i'rabnya sebagai hal dari Zaidan. Karena dia datang setelah yang ma'rifah. Sami'tu Zaidan yaqul. Yaqulnya hal dari Zaidan gitu. Ya. Kalau setelah nakirah sami'tu rajulan yaqulu, ya yaqulnya hal tadi gitu. Dari rajulan. Ya sudahlah nanti itu. Ya silakan sampai di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Abdul. Nah, silakan tanyakan. Hmm? Kita ulangi ya, wal mu'tamadu, dan yang dijadikan sandaran oleh jumhur bahwasanya semua fi'il-fi'il indra yang lima, fi'il-fi'il indra yang lima, sami'a mendengar, dzaqa mencicip, absor memandang dengan mata kepala, lamisa menyentuh dengan tangan, syamma mencium dengan hidung, fi'il-fi'il yang lima ini yang kaitannya dengan indra yang lima tadi itu tidaklah muta'addi kecuali kepada satu maf'ul saja. Iya. Sedangkan Ibnu Ajurub dalam matan kan memasukkan sami'a kepada apa? Fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Fadhol, yang lain barangkali ada yang tertinggal atau ada yang belum paham, tanyakan. Jadi nanti seperti halnya kana ya, dhanna dan akhwatnya pun sama. Yang beramal bukan hanya bentukan madhinya saja, mudhorenya juga beramal. Kalau madhinya kan dhonantu zaidan qaiman, mudhorenya adhunnu, aku adhunnu zaidan qaiman. Fi'il amrnya juga ya dhunna zaidan qaiman, dugalah zaid sedang berdiri. Dhanna ya dhunnu, fi'il amrnya dhunna. Asyik kan dhun berat. Jadi di fathah ini fi'il amrnya untuk meringankan, untuk takhfif. Dhunna aslinya kan fi'il amr kan sukun, idrib, ijlis. Tapi untuk fi'il-fi'il amr yang thulathi, yang akhirnya itu adalah tad'if, ya tashdid, maka di fathah. Dhunna, dugalah, gitu lah. Madda ya muddu, menjulurkan. Julurkan apa? Mudda, gitu. Jadi fi'il amr bahkan isim fa'ilnya pun ya sama, beramal. Seperti ana dhonun, isim fa'il kan. Ana dhonnun, isim fa'il dari dhonaitun dhonnun. Ana dhonnun zaidan qa'iman, aku menduga zaid sedang berdiri, beramal. Ya. Demikian pula teman-temannya, yaitu hasiba, yahsibu. Kalau dalam Al-Quran ya, kira'ah yang sampai kepada kita ya, dari Nafi' ya, An-Asim, itu hanya dengan fathah yahsabu ya kan, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Dalam kira-kira yang lain pakai ayahsibu, yahsibu kasrah ya, dua lughah ya, bisa yahsabu bisa yahsibu ya. Khala juga sama, silakan fil madhinya digunakan khiltu, mudharinya ikhalu, i bukan akhalu ya, yang fasih dengan kasrah. Kalau nahnu ya nakhalu gitu, khiltu khilna. Kemudian fa'ilnya enggak mesti apa? Dhamir. Kalau diganti dengan apa? Dhahir silahkan. Khala Muhammadun, ya, khala Muhammadun zaidan qa'iman. Muhammad menduga kuat saya sedang berdiri gitu. Za'ama silahkan mudhorainya. Yaz'umu, ya. Yaz'umu. Dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala, ya. Wajada juga ada, wajadaka dolan, wajadaka maful bi yang pertama, dolan yang kedua. Ittakhadha juga ada, ya. Ja'ala juga ada, waja'alul malaika alladzina hum ibadur rahmani inatha. Silakan, ada pertanyaan di sini? Di sini ada i'ram ya, karena enggak usah lah, insyaallah udah bisa ini. Ini Latin Arab, dilihat aja ya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Aku menduga, kata orang kafir. Ya, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Aku tidak menyangka, tidak meyakini. Nah, ini juga perhatikan ini faedah. Wah, ada yang izin lagi. Tentang dhanna. Ya, tentang apa dhanna? Dhanna dalam bahasa Arab itu datang dengan makna dugaan kuat. Juga datang dalam bahasa Arab dengan mana al-yakin, keyakinan gitu. Ketika Allah sebutkan tentang mereka ahlul jannah dalam Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ya kan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang yadhunnuna, meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Itu dhanna dalam bahasa Arab ya. Jadi maknanya kadang dugaan, kadang apa, keyakinan. Lihat konteksnya. Ya. Contoh keyakinan dalam Al-Baqarah itu lah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Itu. meyakini bukan menduga. Ya kalau duga ya imannya ya gugur, enggak kuat dugaan-dugaan imannya. Ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila wa narahu qariba. Ah ini insyaallah enggak sulit ini, ya Rabb-nya. Untuk mempersingkat waktu, ya antum baca sendiri ya, ya Rabb-nya. Kalau kita masuk ke tamarin, tamarin. Latihan-latihan. Oh, insyaallah sebentar lagi tawabi ini. Cepat. Ayinil af'ala, ayin bentukan apa? Hah? Ayin. Tentukan. Bentukan apa ini? Dalam sorof fi'il amr dari ayyana yu'ayyinu. Ayyin. Gitu ya. Seperti apa? Hah? Bayyana yubayyinu bayyin. Jelaskan. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Itu yang sudah dilewatkan. Ya, pelajarannya diterapkan, diulang-ulang. Ayyin. Kita baca kasro ayyinil. Kenapa? Litakhallus minil tiqai sakinain, untuk melepaskan dari pertemuan nun sukun, bukan ayinil ya. Ayinil af'ala annasikhata, tentukan fi'il-fi'il yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Fil ayati al-atiyati, pada ayat-ayat berikut ini. Wa bayyin, dan jelaskan maf'ulai, dua maf'ul, kullin, kulli fi'lin minha. Wabayin, dan jelaskan maf'ulai, dua maf'ul, kulli fi'lin dari sefil darinya. Ya. Alam naj'alil ardu mihada. Mana di sini al-af'al an-nasikhnya? Fi'lun nasikhnya mana? Alam naj'alil ardu mihada. Naj'al. Apa fi'il madhinya? Ja'ala. Mudhorinya yaj'alu. Kenapa di sini awalnya nun? Naj'al. Karena diperuntukkan untuk kami, nahnu Allah Subhanahu wa taala. Naj'al. Kenapa di sini disukun naj'ali bukan naj'alu? Ya. Ya, litakhallus min iltiqai sakinain. Naj'al itu i'rabnya majzum, dijazmkan lam, ya kan? Alam naj'al, ya kan? Alam bukan naj'alu. Alam naj'al di kasrah litakhallus min iltiqai sakinain. Naj'al al-ardha. Al-ardha sebagai apa i'rabnya? Maf'ul bih awal bagi naj'al. Mihada maf'ul bih thani li naj'al. Nah itu asalnya mubtada khabar. Al-ardu mihadun, hamparan. Hamparan. Bukankah telah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Bala ya. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan kami dapati engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam a'ilan miskin. Ya faghna, kemudian Allah apa? Kayakan. Allah kayakan. Ya. Allah jadikan kaya yang tadinya miskin. Ya. Mana di sini an-nasikhnya? Wajada. Wajada kalau mudhari yajidu. Iya, yajidu. Mana fa'ilnya wajada? Wa wajadaka. Mana fa'ilnya wajada? Dhamir huwa, kembalinya ke mana? Lafdzul jalalah Allah. Kembali kepada Allah. Wa wajadaka, Allah mendapatimu. Ya. Kaf di sini i'rabnya apa? Maf'ul bih yang pertama dari wajada. Mana maf'ul bih yang keduanya? A'ilan. Ya, a'ilan. Ya. Kemudian innahum yarawnahu ba'ida. Mana fi'il nasikhnya? Yara itu. Dari apa? Ra'a yara. Ra'a yara, yara. Kalau huwa yara. Ya kan? Huma yarayani, hum yarawna, ya kan? Nah, itu harus bisa itu. Ya. Berarti fa'ilnya yara apa di sini? Wawu itu kan? Fa'ilnya wawu. Yarawna, yadribuna. Ya. Fa'ilnya wawu. Iya. Nunnya tanda apa? Tanda rafa. Ingat ini masuknya ke apa? Fi'il apa ini? Yarawna termasuk apa? Afalul apa? Afal khamsah. Istifil mudhara yang bergandengan dengan waw jama'ah, alifu litnain, dan ya al-mukhattabah. Ingat-ingat. Kemudian mana di sini maf'ul bihnya yaraun? Yang pertama dhamir ha, mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ul bih yang awal. Ba'idan maf'ul bih tha thanin. Sudah. Untuk tahu sekarang kenapa ba'idan. Ya, bukan ba'idun atau ba'idin. Ya. Kemudian yahsabuhumul jahilu aghniyaa. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya. Mana di sini nasikhnya? Yahsabu. Mana di sini fa'ilnya yahsabu? Al-jahilu. Jangan dulu dihukumi dhamir. Dicari dulu isim dhahirnya ada enggak gitu. Ya. Ya. Kalau ada ya sudah, jangan beralih ke dhamir. Kalau dicari-cari enggak ada, ya fa'il yang apa? Dhahir, baru dicari dhamir. Gitu. Kemudian mana maful bi yang pertamanya? Hum. Mana maful bi yang keduanya? Aghnia. Sehingga terjemahannya ya, orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Jadi jahil terjemahannya kadang tidak tahu gitu. Orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya mereka aghnia, orang-orang kaya. Ya. Itu diantara golongan yang Allah perintahkan untuk kita bersedekah. Orang yang dia miskin butuh, cuma dia menyembunyikan kebutuhannya, kemiskinannya. Orang-orang yang tidak tahu menyangka dia orang kaya. Kenapa dia afaf? Minat ta'afuf. Karena dia afaf, menjaga dirinya, wajahnya dari kerendahan, meminta-minta kepada manusia. Hah, tinggal PR nanti benar. Iya. Jadi antum nanti PR bikin kalimat bonna satu, untuk hasibah satu, khawla satu, seterusnya. Kecuali sami'a ya. Karena sami'a yang rajih dia butuh satu maful saja. Dia tidak termasuk apa? Temannya apa? Bonna. Dan di i'rab. Ya, di i'rab. Ya, di i'rab. Silakan nanti ada variasi, ada bentukannya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amrnya gitu. Ya. Fi'il amrnya juga bisa beramal. Ya. Dugalah ini apa? Nah, sekarang ana bikin soal ya. Siapa yang bisa? Ya. Cerdas, cermat nih. Ya. Dugalah Zaid sebagai seorang yang berilmu. Apa? Dugalah Zaid sebagai seorang yang berilmu. Sarafnya apa? Dugalah Zaid sebagai seorang yang berilmu. Hah? Dhunna Zaidan aliman. Iya. Dhunna Zaidan aliman. Iya. Ambillah, iya. Ambillah Zaid sebagai imammu fi shalah, dalam salat. Hah? Ya, yang dari ini aja, yang dari fi'il yang sudah kita lewatkan. Iya betul, khudh, akhadha kan ya. Khudh Zaidan imaman laka fis shalah. Gitu kan. Belajar kita apa? Merangkai. Jadikanlah apa? Kitab sebagai temanmu. Ya. Ya, bisa itakhid atau ij'al al-kutuba. Jadikanlah kitab-kitab itu sebagai apa? Temanmu. Ya, kalau ij'al al-kitaba apa? Sahibak. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Ya. Maklumi dulu ya. Ya. Ya, keterbatasan ya. Ya. Ini apa nih? Muhammad ya akan mengambil atau menjadikan Zaid sebagai gurunya. Akan Muhammad akan menjadikan Zaid sebagai gurunya. Ilmu dore gitu kan. Yattakhidhu Muhammadun fa'ilnya dulu. Zaidan apa? Ya ustazan gitu. Nah gitu. Bisa kan? Praktekkan coba ya. Ya, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Dha' fil makanil khali fi'lan munasiban min akhawati dhanna fima yali. Letakkan pada tempat yang kosong ya satu fi'il yang sesuai dari teman-temannya dhanna pada jumlah berikut ini. Ya. Al-ma'a jarian. Silakan. Jadi ya, al-ma'a jarian. Cari fi'ilnya yang pas ya. Hah. Silakan. Al-ma'a jarian. yang pas. Hah, gampang ini. Af'alu dhon, af'alu yaqin, af'alu tahwil. Wajadtu al-ma'a jariyan. Bagus. Aku mendapati air mengalir. Al-bi'ra amiqah. Hah, silakan. Ayo Gus, tulis Pak Adun. Nah. Aku menduga, hasibtu atau dhonantu atau khiltu al-bi'ra amiqah. Amiq itu dalam. Aku menyangka, menduga kuat sumur ini dalam. Ya gitu. Al-ibna muhadzaba. Ya, muhadzaba itu apa? Terdidik. Kalau muadzaba apa? Peradab, ya. Ra'aitul ibna muhadzaba. Aku meyakini anak laki-laki ini seorang yang terdidik. Ya. Zaidan shodiqa. Ah, yang pas apa ini? Af'alu apa? Af'alu dhon, af'alu yaqin atau af'al af'al tafsir, tahwil. Wah, pas itu. Antum sudah kelewatan tadi, Bah, penjelasannya. Kalau samia itu tidak termasuk temannya dhon. Iya. Hah? Kurang pas. Nah, ja'altu pakai af'al at-tasyir. Ja'altu Zaidan shodiqa, aku jadikan Zaid sebagai teman. Nah, gitu. Dengar. Bukan donantu maksudnya. Aku menduga. Aku kalau mendengar itu yang keduanya bentuknya fiil. Sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'an gitu. Fiil yang memang didengar gitu. Saya mendengar Zaid baca Al-Qur'an. Sami'tu Zaidan misalkan apa? Ya perbuatan-perbuatan yang bisa didengar gitu. Yaqra'ul Qur'an. Dalam Al-Qur'an sami'tu fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika raja dan juga para pengawalnya penyembah berhala ini mendapati sepulangnya mereka dari merayakan Id, ya, didapati berhala-berhala sudah hancur. Siapa ini yang menghancurkan? Maka ada yang menceritakan sami'tu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar seorang anak muda yang menyebut-nyebut mencela berhala kita. Orangnya namanya Ibrahim gitu. Ya, sami'tu fatan yadhkuruhum, kan disebut yadhkuruhum, yang orang-orang menyebut atau yang pemuda tadi yadhkuruhum menyebut-nyebut enggak baik tentang berhala kita. Hah? Apa itu? Shodiqan khairan. Shodiqan khairan mana sih? Enggak pas tuh, Pak. Ya bukan shodiqan khairan. Iya. Apa berarti? Aku menduga Zaid adalah teman yang baik. Dhonantu Zaidan apa? Teman, apa teman? Shodiqan. Yang baik apa? Hah, yang baik. Apa yang baik? Husna. Husna wanas. Hasan ya bisa sifat thayyiban atau apa lagi? Iya. Iya. Khalisan yang tulus misalkan ya. Ataupun baron baik ya. Yang lain silakan. At-tawabi ya, cukuplah insyaallah. Hah? Ya rabba. Oh ya a'rib. Ya rabblah. A'rib alimtu al-ihtifala bil maulidi bid'atan. Aku mengetahui bahwasanya merayakan maulid nabi itu adalah bid'ah, kebid'ahan. Alimtu dengan alima yakin kan don, kenapa? Ya. Hah? Jelas-jelas kan tidak ada apa? syariatnya, tidak ada contohnya, teladannya dari salafus saleh. Ya. Silakan, bagaimana i'rabnya? Alimtu fi'lun wa fa'il. Alima fi'lun madhi nasikh. Min akhwati apa? Dhanna. Iya. Apa? Tansibul mubtada wal khabar. Iya. Kemudian atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin fa fa'il. Al ihtifala maf'ul bi awal man subu 'alamatu nasbi apa? Fathah dhahir 'ala akhiri. Bil maulid in jarun wa majrur muta'alliq bil fi'il. Muta'alliq bi al ihtifal. Iya. Ihtifal kan dia masdar, bisa jar majrur bergantung padanya. Lihat maknanya, ihtifal bil maulid, merayakan maulid. Jadi bil maulid muta'alliq dengan ihtifal. Bid'atan mansub sebagai apa? Maf'ul bih tsanin. Ah, jelas insyaallah ini enggak sulit. Ya, fadhol ada pertanyaan? Ya, alim tu di sini. Ya, aku meyakini. Ya. Atau mengetahui juga silakan. PR ya nanti ya. Gimana PR-nya, mau dari antum sendiri bikin min insyaikum anfusikum, antum sendiri yang bikin, atau PR-nya nyari ya. Bi an tabhats atau bi an taqra al-Qur'an wa tabhats fihi asy-syawahid fi hadza al-bab. Ya silakanlah bebas, boleh dari Al-Qur'an, boleh apa? Dari antum sendiri, min insyaikum. Enggak ada pertanyaan nih. Adon, Pak Nur sibuk nulis, Adon. Ya. Untuk pembahasan berikutnya tawabi', insyaallah kita tunda ya pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.